بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menerangkan tentang syarat dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Syarat yang pertama yang telah kita sebutkan yaitu ayyalbasahuma ala taharatin, memakai atau mengenakan kedua khuf di atas taharah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. كرنا النبي صلى الله عليه وسلم mengatakan kepada Mughirah ibn Syu'bah ketika Mughirah hendak melepaskan kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda da'huma, biarkan kedua khuf tersebut, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sungguhnya saya memasukkan keduanya, kedua apa ini, kedua kakiku, ya bukan kedua khuf saja namun kedua kakiku ke dalam kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Sebagaimana telah kita terangkan, hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang lafaznya lebih gamblang dan lebih jelas. Wa masaha 'alaihima, kemudian Rasulullah SAW mengusap di atas kedua khufnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menerangkan tentang hadis Mughirah bin Syu'bah ini dalam syarah Sahih Muslim pada jilid yang ketiga halaman 170. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi dalilun ala anna al-masha ala al-khuffaini la yajuzu illa إذا لبسهما على على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكامله ثم يلبسهما. Pada hadis Mughirah bin Syu'bah terdapat dalil bahwa mengusap di atas kedua khuf itu tidak dibolehkan kecuali apabila dia menggunakan kedua khuf tersebut di atas tahara yang sempurna. Jadi bila menggunakannya di atas tahara yang sempurna, yang dalam keadaan suci, dengan cara ia telah selesai dari berwudu. Ini dengan cara dia telah selesai dari berwudu secara sempurna, kemudian setelah itu dia memakai atau menggunakan mengenakan kedua khuf tersebut. Naam. Demikianlah keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa dipersyaratkan bagi seorang yang hendak memakai khuf sebelum menggunakannya hendaknya dia berwudu secara sempurna baru kemudian dia memakai kedua khuf tersebut. Naam. Dan diterangkan oleh Syekh Nuthaimin rahimahullah bahwasanya taharah yang bersuci yang diinginkan dari syarat yang disebutkan di awal tadi di atas taharah yaitu taharah bersuci dengan menggunakan air. Wala budda an takuna taharatu bil ma. Mesti taharah bersuci yang dilakukan dengan menggunakan air. Maka kalau seseorang menggunakan kedua khufnya di atas taharah tayammum dengan cara bertayammum maka dia tidak mengusap di atas kedua khufnya tersebut. Jadi misalnya ada seorang di musim dingin dia ingin memakai khuf atau yang semisalnya apakah sepatu atau kaos kaki ya kalau di zaman kita sekarang ini sepatu boot ya. Nah kalau ada yang sholat dengan sepatu boot tidak masalah atau kebanyakannya dengan kaos kaki ketika hendak memakai kaos kaki itu hendaknya dia berwudu secara sempurna terlebih dahulu sebelum memakainya agar supaya ketika batal wudunya apakah karena buang angin atau buang air kecil atau buang air besar maka ketika dia berwudu tidak perlu lagi mencuci kakinya dia telah berwudu secara sempurna di awal tadi dan setelah batal wudunya dia ingin kembali berwudu tanpa mencuci kedua kakinya cukup dia mengusap di atas kedua kos kakinya akan tetapi kalau dia bersuci dengan cara tayammum ya, dia tidak mendapati air apakah karena air langka ya apa yang semisalnya kemudian dia hendak memakai khuf atau pakai sepatu atau kaos kaki maka ketika wudunya atau ketika taharahnya batal maka dia tidak boleh mengusap ya di atas kedua kaos kakinya tadi karena ketika di awal tadi dia memakai kaos kaki tersebut dengan cara taharahnya menggunakan tanah atau tayammum bukan dengan air atau dengan wudu yang sempurna itu yang diinginkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah jadi syaratnya mesti dengan air kalau ingin mengusap di atas kedua khuf nam ketika taharah antum batal atau wudu antum batal maka caranya adalah nam wudu secara sempurna kemudian memakai kedua khuf nam apakah sepatu atau kaos kaki yang misalnya nam kemudian apabila batal maka tidak perlu lagi mencuci kedua kaki cukup diusap di atas kedua khuf tersebut. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau memberikan contoh, ya, seperti seorang musafir yang tidak memiliki air. Nah, kemudian dia bertayamum. Dia bertayamum. Kemudian setelah itu disebutkan dia mengusap kedua khufnya di atas tahara tayamum. Setelah itu dia mendapati air dan hendak berwudu. Maka pada keadaan ini, kata Syekh, mesti dia harus melepaskan kedua khufnya tersebut dan mencuci kedua kakinya ketika berwudu. Nah, jadi dia harus mencuci kedua kakinya. Nah, ketika dia berwudu. Nah, tidak lagi mengusap. Nah, dan tidak boleh bagi dia untuk mengusapnya. Wala yajuzu al-mashu alaihima fi hadhihi al-hal. Dan tidak boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya pada keadaan yang demikian ini. Karena tadinya, nah, ketika dia tidak mendapati air, diberi kemudahan bagi dia, ya, untuk bertayamum. Nah, bertayamum. Tayyib. Namun, ketika dia telah mendapati air, wudunya telah batal, namun dia telah mendapati air. Maka, ketika dia berwudu, tidak hanya sebatas enam sampai batasan wudu, sampai kepala, kemudian dia tidak mencuci kakinya, dia hanya mengusap di atas kedua khufnya. Maka ini tidak cukup. Maka ini tidak boleh. Ya, dia harus melepaskan kedua khufnya atau kedua pos kakinya, kemudian dia mencuci kedua kakinya tersebut ketika berwudu. Baik. Syarat yang kedua, syarat ringkas, ayyakuna al-mashu alayhima fil hadathil asghar. Hendaknya mengusap di atas kedua khuf pada hadath kecil. Hendaknya mengusap di atas kedua khuf tersebut pada hadath kecil, bukan pada hadath besar. Tahu hadath kecil, ya, seperti baul, ghaib akan disebutkan, ya, naum. Jadi setelah syarat yang pertama terpenuhi tadi, ya, dia memakai kedua khufnya di atas taharah dengan menggunakan air, kemudian setelah itu barulah dia memakai kedua khufnya. Setelah itu ketika batal wudunya, maka dia ingin mengulang kembali wudunya. Dia berwudu dan tidak lagi mencuci kedua kakinya. Namun syarat yang harus dipenuhi, wudunya batal karena hadas kecil, bukan hadas besar. Nah, jadi disebabkan karena buang air kecil atau buang air besar, atau karena tidur, nah, atau buang angin, maka yang demikian ini keadaannya boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya, di atas kedua sepatu atau kaos kakinya. Nah, walihada qala Sufwan ibn Asal, oleh karena inilah Sufwan ibn Asal berkata kepada Zir ibn Hubaysh, illa min janabatin walakin min ghaibatin wa baulin wa naumin, kecuali karena disebabkan janabah, junub, ya, hadath besar. Kalau hadath besar tidak boleh mengusap di atas kedua khuf ketika batal wudunya. Akan tetapi yang dibolehkan dari karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kalau ada seorang ketika dia telah menggunakan khufnya, nah, telah menggunakan kedua khufnya, kemudian dia tertidur, ya, kemudian ya, dia junub, ya, mimpi, bangun dari tidurnya tapi telah mimpi, nah, dia junub ini. Setelah bangun, dia hanya mencukupkan dengan berwudu, berwudu, dan setelah itu dia tidak mencuci kedua kakinya. Dia hanya mencukupkan dengan mengusap. Nah, maka ini jelas tidak sah. Nah, bahkan yang wajib baginya adalah mandi junub. Nah, wudu secara sempurna saja tidak mencukupkan kalau dia ingin melaksanakan sholat. Namun kalau dia setelah junub tadi kemudian mandi, ya, wudu secara sempurna, kemudian mandi junub, dan kemudian setelah itu memakai, ya, setelah melepaskan kedua khufnya dan kemudian memakai kembali, maka boleh bagi dia setelah itu, ketika batal wudunya disebabkan karena hadas kecil, maka boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khuf. Nah, jadi syarat yang kedua ini diperhatikan, ya, hendaknya dia mengusap di atas kedua khufnya, nah, hanya pada hadas kecil, tidak pada hadas besar. Jadi kalau hadas besar, wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu. Baik, syarat yang ketiga kita ringkas. Ini kita tidak, ya, hadis-hadis berikutnya nanti tidak nyambung. Maka kita percepat ini. Pembahasan fikih ini, ini mencukupi insyaAllah. Syarat yang ketiga, ayyakuna al-mashu fil muddati allati haddadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya yawmun wa lailatun lil muqim wa thalathatu ayyam. Naam. Wa thalathatu ayyam bilayaliha lil musafir. Naam. Hendaknya mengusap kedua khuf tersebut. Hendaknya mengusap pada batas waktu, pada batas waktu yang Rasulullah SAW telah membatasinya. Jadi hendaknya mengusap di atas kedua khuf tersebut pada batas waktu yang telah dibatasi oleh Rasulullah SAW, yaitu sehari semalam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ini batasan waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Naam. Sebagaimana datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, naam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ini batasan waktu bagi musafir untuk mengusap di atas kedua khufnya. Dan sehari semalam untuk atau bagi yang mukim. Yani fil mashi 'ala al-khuffayn. Ini dalam hal mengusap di atas kedua khuf. Naam. Di Rasulullah SAW telah membatasi, ya, waktu bagi seorang musafir, batasan waktunya boleh baginya untuk mengusap di atas kedua khufnya 3 hari 3 malam. Nah, adapun bagi yang mukim, batasan waktunya 1 hari 1 malam. Fa idza intahatil muddatu fala masha. Apabila batasan waktu itu telah berakhir, maka tidak lagi boleh mengusap. Nah, jadi apabila batasan waktu itu telah berakhir, maka tidak lagi boleh mengusap di atas kedua khuf. Bahkan yang harus dilakukan, dia harus melepaskan kedua kos kakinya atau kedua khufnya, kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi ketika dia berwudu, ya, setelah batas waktu itu berakhir, ya, bagi yang mukim 1 hari 1 malam telah berakhir, maka tidak lagi boleh bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya. Nah, bagi musafir 3 hari 3 malam telah selesai batasan waktunya, tidak boleh lagi bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya, ya, ketika berwudu. Maka dia harus melepaskan kedua sepatu atau kedua khufnya atau kedua kos kakinya, kemudian mencuci kedua kaki tersebut. Ya. Kemudian mencuci kedua kakinya tersebut. Nah, tetapi apabila batasan waktu itu telah berakhir dalam keadaan engkau masih berada di atas taharah, ini perhatikan, batasan waktu mukim 1 hari 1 malam, batasan waktu bagi musafir 3 hari 3 malam, batasan waktunya telah selesai, tapi antum masih suci, taharah antum belum batal, ya, wudunya belum batal, maka terus di atas taharah antum. Nah, ya, jangan dibatalkan. Nah, akan tetapi apabila engkau hendak berwudu, nah, jadi apabila engkau hendak berwudu kembali, maka jadi setelah batasan waktu itu telah berakhir, maka mesti engkau harus mencuci kedua kakimu. Nah, jadi kalau tadi 1 hari 1 malam bagi yang mukim telah selesai waktunya, tapi dia masih berada di atas taharah, dia tidak batal. Nah, maka biarkan sampai batal, boleh. Ya, tapi kalau engkau hendak berwudu kembali, maka mesti harus mencuci kedua kaki. Jadi tidak lagi mengusap di atas kedua khuf tersebut. Bisa dipaham insyaAllah, mudah. Nah, ini hal yang terkait tentang mengusap di atas kedua khuf atau kos kaki. Nah, ini syarat yang disebutkan oleh Syekh Nuthaimin dan yang lainnya, dan insyaAllah kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya di bagian mana, ya, kita mengusap khuf tersebut. Nah, ada perselisihan di kalangan para ulama, ya, dan perselisihannya masya Allah. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya, nah, kita akan sebutkan di bagian mana khuf itu diusap, ya, atau kos kaki itu diusap. Apakah di atas dan bawahnya? Ini satu pendapat. Ataukah cukup di atasnya saja? Nah, insya Allah kita akan bawakan pendapat kedua pendapat tersebut, dan kita akan sebutkan yang rajih dengan dalilnya biidznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.